Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan mengkaji kembali kitab Salasatul Usul wa Adillatuha karya Syekh Al-Mujaddid Imamud Da'wah Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan 9 pengecualian hal-hal yang tidak termasuk di dalam kategori al-wala kepada kaum musyrikin. Baik, siapa yang bisa menyebutkan 2 saja dari 9 ini? Dal. Tak. Yang pertama, mendakwahi kaum musyrikin. Yang kedua, Taib. Melakukan perdamaian dengan kaum musyrikin ketika dibutuhkan oleh kaum muslimin. Taib, siapa yang mau nambahkan 2 lagi? Taib, berbakti kepada orang tua yang kafir. Bermuamalah dengan mereka seperti jual beli, hutang piutang, pegadaian dan sebagainya. Taib, selama muamalah itu sesuai dengan syariat. Taib. Siapa yang mau nambah lagi? Boleh memenuhi undangan mereka. Tayyib ahsan, subhanakallah fik. Boleh memenuhi undangan mereka selama di dalam undangan tersebut tidak terdapat kemaksiatan, dan boleh memakan sembelihan mereka jika penyembelihan mereka dilakukan dengan sesuai dengan cara kaum muslimin. Taib. Ada yang menambahkan lagi? Masih ada? Hah? Berbuat ihsan kepada keluarga tetangga yang kafir. Kepada orang kafir secara umum. Taib. Apa? Tidak boleh berbuat zalim kepada orang-orang kafir. Taib. Ada yang menambahkan lagi? Hah? Adil dalam menghukumnya, tidak berbuat zalim, sama. Dan nambahkan lagi. Jual beli tadi udah muamalah. Ada yang nambahkan? Yang lain? Hah? Makan sembelian tadi udah. Apa lagi? Hah? Berbuat baik kepada mereka. Tadi sudah. Mulai undangan sudah tadi. Menikahi wanita ahlul kitab. Taib. Sekarang ada wanita Cina. Konghucu. Kaya lagi. Cantik. Boleh enggak menikahi wanita ini? Hah? Boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh karena bukan ahlul kitab. Ini Yahudi dan Nasrani. Taib. Ada seorang laki-laki ahlul kitab. Bolehkah menikahi wanita muslimah? Hah? Tidak boleh. Ini bolehkan hanya laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab. Apa syarat wanita ahlul kitab yang boleh dinikahi? Minal muhsanat. Minal muhsanat, yang menjaga diri, yang menjaga kesuciannya. Taib. Syarat yang lain kita sebutkan kemarin. Seorang laki-laki itu harus bisa memimpin. sehingga syarat yang lain masalah anak-anaknya tidak boleh ada satupun yang mengikuti agama ibunya. Taib. Kemudian telah kita sebutkan dari muqaddimah yang ketiga, tiga permasalahan dari muqaddimah yang ketiga. Apa saja itu? Telah kita bahas. Di dalam mukaddimah yang ketiga ini terkandung 8 atau 9 permasalahan, dan telah kita bahas 3 permasalahan. Apa saja yang sudah kita bahas? Permasalahan yang pertama, masalah yang pertama bukan itu. Permasalahan pertama, sebab atau ahamiyah pembahasan ini. Apa ahamiyahnya, sebabnya? Mani Arif? Sebabnya karena perintah Allah mengikuti, perintah Allah untuk kaum muslimin agar mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Thumma awhayna ilayka anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Baik, sebab yang kedua, apa pentingnya membahas millah Ibrahim? Baik, ahsan, barakallahu fiik. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani pun menisbatkan kepada agama Ibrahim alaihissalam, sehingga menimbulkan talbis di situ, ada syubhat. Dan Allah telah membantah, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Taib, ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua tentang apa? Tentang hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ibadatullah wal ikhlas lillahi wahdah. Ya. Baik. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang apa? Tentang iya, mentauhidkan Allah. Tapi lebih spesifik lagi. Taib, itu sudah masuk pembahasan yang kedua. Hakikat agama Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga tentang tafsir ayat. Tafsir ayat, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Apa maknanya? Itu perkataan Al-Imam Mujahid. Apa maknanya? Kata Imam Mujahid, illa la. Perkataan Imam Mujahid, li'amurahum wa anhahum. Ahsan, subarakallahu fiik. Li'amurahum wa anhahum. Dan yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayahsabul insanu ayyut raka suda. Apa kata Al-Imam Syafi'i terhadap ayat ini? La yu'mar wa la yunha. Ayahsabul insanu ayyutraka suda ay la yu'mar wa la yunha. Taib. Makna yuwahidun wa makna ya'budun yuwahidun. Ini perkataan siapa? Perkataan? Al-Musannif rahimahullah. Ya, tapi asalnya dari mana? Asalnya dari Siapa yang hadir kemarin? Asalnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, kullu mawdi'in fil Qur'an u'budullah ma'nahu fa ma'nahu wahidullah. Kullu mawdi'in fil Qur'an u'budullah fa ma'nahu wahidullah. Ini dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa radah. Taib. Ini tiga pembahasan yang telah kita sebutkan kemarin yang terkandung di dalam matan muqaddimah yang ketiga dari kitab Salasatul Usul. Iya. Pembahasan yang berikutnya, qala al-muallif rahimahullahu taala, wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullah taala bil ibadah. Dan perintah Allah yang paling besar, yang paling tinggi, paling agung adalah tauhid, yaitu mengesakan Allah di dalam ibadah. Taib. Ini pembahasan yang keempat berbicara tentang ta'rifut tauhid. Al-Syekh rahimahullahu taala menyebutkan bahwasannya ta'rifut tauhid, yang dimaksud dengan tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Namun ini adalah bentuk mendefinisikan tauhid dengan sebagian maknanya, belum mencakup maknanya. Kenapa? Karena ada tujuan di balik itu, yakni untuk tarkiz, untuk memfokuskan pembahasan dan untuk menekankan pentingnya permasalahan ini. Sebab pada umumnya kesyirikan manusia ada dalam tauhidul ibadah. Namun kalau kita mau lebih syamil di dalam ta'rifu tauhid, sebagaimana yang dijelaskan para ulama, at-tauhidu lugatan, tauhid secara bahasa dari kata wahada yuwahidu tauhidan, maknahu ja'alu syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Adapun secara istilah yang dimaksudkan dengan tauhid, ifradullahi ta'ala birrububiyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat, mengesakan atau mentauhidkan Allah di dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan dalam asma' was sifat, dalam perkara-perkara yang harus dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini arti tauhid secara sempurna. Maka dari makna tauhid ini, ulama kita menjelaskan tauhid itu terbagi tiga. Yang pertama, tauhidur rububiyah. Maknanya adalah ifradullah ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Mengesakan Allah di dalam penciptaan, di dalam masalah penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Ini makna tauhidur rububiyah. Dari tiga makna ini, yakni tiga hal ini, mengesakan Allah dalam penciptaan, dalam penguasaan, dan dalam pengaturan, sudah tercakup semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita sangka definisi para ulama ini cuma tiga masalah ini saja, tidak, tapi sudah mencakup semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti menghidupkan dan mematikan. Allah yang menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian. Allah yang berkuasa menghidupkan dan mematikan. Allah yang mengatur kehidupan dan kematian. Jadi masuk semuanya. Jadi kalau antum baca definisi yang disebutkan para ulama, mentauhidkan Allah di dalam rububiyah, artinya mentauhidkan Allah dalam tiga perkara. Al-khalqu wal-mulku wa-tadbir. Itu bukan maksudnya tiga perkara ini, tapi sudah mencakup semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan rezeki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari tauhidur rububiyah. Allah yang menciptakan rezeki, Allah yang menguasai rezeki, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur rezeki. Peredaran waktu, siang dan malam, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. menciptakan siang dan malam. Allah yang menguasai siang dan malam. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur peredaran siang dan malam. Sehingga definisi yang lebih ringkas tentang tauhidur rububiyah adalah ifradullahi ta'ala fi af'alihi atau bi af'alihi. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya. Artinya, kita meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang bersama Allah, tidak ada yang bersekutu bersama Allah, tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang bersaing bersama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Mencipta, menguasai, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan, dan seterusnya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Taib. Ini makna tauhidur rububiyah. Adapun makna tauhidul uluhiyah adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah. Dinamakan tauhidul uluhiyah bi'tibari ila al-ilah. Dinamakan tauhidul uluhiyah apabila disandarkan kepada al-ilah. Iya. Atau i'tibarnya atau menjadi patokannya adalah al-ilah, yakni Allah sebagai sesembahan. Atau dinamakan tauhidul ilahiyah bi'tibari al-ilah. Bisa juga dinamakan tauhidul ibadah atau tauhidul ubudiyah bi'tibari ilal abid. Apabila yang menjadi patokannya adalah hamba itu sendiri. Tauhidul ibadah. Taib. Yang kesimpulannya, tauhidul uluhiyah adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah. Mengesakan Allah atau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Maknanya adalah seorang meyakini bahwasannya yang boleh disembah, yang berhak disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna tauhidul uluhiyah. Demikian pula, dia hanya menyembah di dalam amalannya, di dalam perbuatannya, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua sisi ini harus terpenuhi. Dalam keyakinannya, di dalam amalannya. Dalam keyakinannya, dia mengimani hanya Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang boleh untuk disembah. Demikian pula di dalam perbuatannya, dia hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Andaikan seorang beribadah kepada Allah, dia sholat, puasa, haji, zakat. Dia tidak pernah beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dalam keyakinannya, boleh. Atau tidak apa-apa beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena negara kita negara demokrasi katanya. Semua orang bebas. Karena itu hak asasi manusia. Semua orang bebas menentukan agamanya. Maka dengan keyakinan seperti ini, dia kafir. Walaupun dia beribadah kepada Allah, tetapi di dalam hatinya ada keyakinan bolehnya peribadahan kepada selain Allah, maka dia kafir. Jadi harus terpenuhi dua syarat tersebut. Baik. Kemudian, tauhidul asma wa sifat. Apa yang dimaksud dengan tauhidul asma wa sifat? Yaitu isbatu ma ja'a fil Qur'ani wa sunnah min al asma'i wa sifat min asma'illahi wa sifatihi. Menetapkan atau mengimani apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan atau mengimani nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Min ghairi tahrifin tanpa melakukan tahrif wala ta'til, tanpa melakukan ta'til wala taqyif, tanpa melakukan taqyif wala tamthil atau tashbih, tanpa melakukan tamthil atau tashbih wala tafwid, dan tanpa melakukan tafwid. Baik. Ini definisi tauhidul asma' wa sifat. Di dalam definisi ini terkandung beberapa masalah. Masalah yang pertama, mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalil, sesuai dengan Al-Qur'an wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tidak menambahi atau mengimani nama atau sifat bagi Allah selain dari yang datang dalam Al-Qur'an wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab untuk mengetahui sesuatu itu dengan tiga cara. Cara yang pertama, melihat sesuatu itu secara langsung. Cara yang kedua, melihat yang semisal dengan sesuatu tersebut. Dan cara yang ketiga, dengan mendapatkan kabar yang thiqah, ya, kabar yang terpercaya tentang sesuatu tersebut. Ini cara mengetahui sesuatu. Baik. Sekarang bagaimana kita mengenal Allah? Melihat langsung tidak mungkin. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa dicapai dalam dengan mata manusia dalam kehidupan dunia ini. Di dalam kehidupan dunia ini. Atau melihat yang semisal dengannya juga tidak mungkin. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tinggal yang terakhir, mendapatkan kabar yang terpercaya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama dan sifatnya. Jadi, tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mendapatkan kabar yang terpercaya, yaitu Al-Qur'an wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Tidak boleh kita menetapkan sesuatu sebagai nama atau sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Ini permasalahan yang pertama yang terkandung di dalam definisi ini. Permasalahan yang kedua, wajibnya mengimani semua yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan meyakini bahwasannya bentuk atau kaifiyah sifat-sifat Allah ala ma yaliku bijalalihi wa azamatihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan tanpa melakukan lima perkara. Yang pertama, min ghairi tahrifin, tanpa melakukan tahrif, yaitu menyimpangkan, ya, tahrif harrafa yuharrifu, menyimpangkan baik ta'rif ma'nawi maupun tahriful lafzi, ya, tahriful lafzi seperti orang-orang yang mengganti lafaz istiwa dengan istila. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, mereka ganti dengan istaula, berkuasa. Ini tidak boleh. Atau ta'rif ma'nawi, mereka biarkan lafaznya sesuai yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka simpangkan maknanya. Seperti bal yadahu mabsutatan, tangan Allah Subhanahu wa taala terbuka, tidak terikat. Mereka rubah dengan, mereka simpangkan maknanya dengan apa? Hah? Dengan langit dan bumi misalnya. Dan ini kekufuran. Ini termasuk kekufuran. Sebab menafsirkan sifat Allah tidak sesuai dengan atau tidak sedikit pun terkandung di dalam makna bahasa Arab. Ini termasuk kekufuran. Atau diartikan dengan al-quwwah, kekuatan. Ya. Penafsiran ini atau tahrif ini, penyimpangan makna ini tidak sampai kepada kekufuran sebab masih terdapat di dalam bahasa Arab. Tetapi ini adalah kebid'ahan. Ini adalah kebid'ahan. Ya, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka di dalam beriman kepada nama-nama dan sifat Allah tidak boleh melakukan tahrif, baik tahrif lafzi maupun maknawi. Wala ta'tilin. Yang kedua, tanpa melakukan ta'til, yakni mengingkari atau menafikan satu nama atau satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dengan niat menyucikan Allah. Seperti yang dilakukan oleh para mu'attilin, mereka menganggap kalau kita katakan Allah memiliki sifat dzatiyah yang namanya tangan, demikian pula sifat fi'liyah yang namanya pendengaran. Kata mereka, kalau begitu sama dengan sifat makhluk. Maka kalau begitu ini sifat tidak ada. Ya, mereka nafikan. Jadi tujuannya baik untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai serupa dengan makhluk. Walaupun dengan alasan tersebut, ini tidak dibolehkan. Ini termasuk penyimpangan, termasuk ilhad di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan kesamaan nama antara sifat Allah dengan sifat makhluk tidak melazimkan atau tidak mengharuskan harus sama antara nama, antara sifat Allah dan sifat makhluk. Antara sesama makhluk saja sama-sama sifatnya dengan nama yang sama, namun jelas perbedaannya. Kakinya siapa? Kakinya si Ahmad berbeda dengan kaki ayam. Sama-sama makhluk, sama-sama namanya kaki. Apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas lebih berbeda lagi. Baik. Wala taqyifin. Tidak pula boleh melakukan takyif di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yakni membagaimanakan, menggambarkan bentuk atau hakikat sebenarnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat Allah istiwa di atas arsy. Lalu seorang mau membagaimanakan, Allah beristiwa itu seperti ini dan seperti itu. Ini termasuk penyimpangan di dalam tauhidul asma was sifat. Sebab tidak ada dalil di dalam Al-Qur'an was sunnah yang menjelaskan kaifiyah istiwa illahi azza wa jalla. Oleh karena itu, satu kaidah yang sangat terkenal disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala ketika seorang bertanya kepadanya, kaifal istiwa, bagaimana itu istiwa, kaifa, dia mau mentakyif, bagaimana itu istiwa, maka kata Al-Imam Malik rahimahullahu taala, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun. Kata Al-Imam Malik rahimahullahu taala, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa ma'lum, telah diketahui maknanya dari sisi bahasa. yaitu ala wartafa'a. Maklum, sudah dipahami. Adapun al-kaifu majhulun, bagaimana kaifiyahnya majhul, tidak diketahui. Kenapa? Tidak diberitahukan di dalam Al-Quran dan tidak pula di dalam As-Sunnah. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, mempertanyakannya adalah bid'ah. Dan kaidah ini berlaku bagi semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti tangan Allah, wajah Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, ma'lum min haythul lughah. Diketahui dari mana bahasanya. Tetapi al-kayfiyyah majhulah. Wal imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Ini kaidah penting sekali diterapkan bagi semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wala tamtsilin aw tashbih. Tidak boleh pula menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan tamtsil, yaitu menyerupakan Allah dari segala sisi, atau tashbih, menyerupakan Allah dari sebagian sisi. Ini perbedaan tamtsil wa tashbih. Tamtsil menyerupakan Allah dari segala sisi dengan makhluknya, sedangkan tashbih menyerupakan Allah dengan sebagian sisi, dari sebagian sisi dengan makhluknya. Taib. Dan ini termasuk penyimpangan di dalam tauhidul asma wa sifat, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Dalam surat Asy-Syura ayat ke-11. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini tidak boleh diserupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Baik. Yang kelima, wala tafwid. Tidak boleh melakukan tafwid, yaitu masa bodoh, tidak mau tahu dengan makna dan kandungan yang terdapat di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penyimpangan. Penyimpangan di dalam tauhidul asma' wa sifat, tidak mau memahami. Masa bodoh. Terserah Allah artinya. Padahal, min haythul lughah dapat dipahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, tafwid ini adalah mazhab ahlul bid'ah yang paling buruk di dalam al-asma' wa sifat. Kenapa? Karena seakan-akan dia menganggap bodoh Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan nama-nama dan sifat Allah, tapi tidak bisa dipahami maknanya. Seakan-akan dia menganggap Allah dan Rasulnya itu bodoh. Tidak mengerti nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena telah menjelaskan nama-nama dan sifat Allah, tapi tidak dipahami makna-makna dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Baik. Kemudian, di dalam beriman terhadap al-asma wa sifat, ada dua perkara yang harus diperhatikan, yaitu al-isbat wa nafyul mumathalah, penetapan dan penafikan keserupaan Allah dengan makhluknya. Jadi kesimpulan dari penjelasan tadi, ada dua pokok yang harus ada di dalam beriman kepada nama-nama dan sifat Allah, adalah al-isbat wa nafyul mumathalah, penetapan dan penafikan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Baik. Yang pertama al-isbat, menetapkan, yaitu mengimani semua nama-nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran wa Sunnah. Ini kesimpulan dari penjelasan tadi. Kemudian nafyul mumathalah, menafikan adanya penyerupaan antara sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran wa Sunnah dengan sifat-sifat makhluk. Kalau dua sisi ini tidak ada, atau salah satunya tidak ada, maka akan terjadi penyimpangan. Seperti yang telah kita contohkan tadi, kalau seorang menafikan mumathalah, penyerupaan Allah dengan makhluknya saja tanpa mengisbat, maka dia akan terjatuh pada ta'til, menafikan atau menghilangkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menafikan, tidak mungkin kalau Allah memiliki tangan, tidak mungkin kalau Allah memiliki wajah. Sebab kalau begitu akan sama dengan makhluk, dia nafikan. Tapi dia tidak menetapkan. Maka jatuhlah dia pada penyimpangan ta'til. Sebaliknya, kalau dia menetapkan saja tanpa menafikan penyerupaan, maka dia jatuh kepada tamtsil atau tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia tetapkan bahwasannya nama-nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu benar adanya. Tetapi dia tidak nafikan mumatsalah, penyerupaan Allah dengan makhluk, sehingga dia menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Iya. Kenapa katanya? Karena Allah berbicara dengan hambanya sesuai dengan apa yang dipahami oleh hambanya. Sesuai dengan apa yang dipahami oleh hambanya. Kalau Allah mengatakan tangan, berarti tangan seperti yang dipahami oleh hamba tersebut. Kalau Allah mengatakan pendengaran, berarti pendengaran seperti yang dipahami oleh hamba. Ini alasan mereka. Ini jelas kebatilan, sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dan juga, kesamaan nama antara sifat Allah dengan sifat makhluk, itu min haitsul lughah, hanya dari sisi lughah fakat, bukan dari sisi kaifiyah, dari sisi bentuk. Ini bantahannya. Baik. Jadi ayat ini, laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir, sekaligus membantah orang yang melakukan ta'til dan yang melakukan tashbih. Ya. Orang yang melakukan ta'til menolak sifat Allah karena khawatir jangan sampai menyamakan Allah dengan makhluk, dibantah dengan ayat ini. Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Adapun bantahannya secara logika, seperti yang kita jelaskan tadi, kesamaan nama antara sifat Allah dan sifat makhluk tidak mengharuskan kesamaan dalam kaifiyahnya. Demikian pula yang melakukan tashbih, dibantah dengan ayat ini. Orang yang melakukan tashbih, menyerupakan atau tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya, sifat-sifat Allah diserupakan dengan sifat makhluk, dibantah dengan laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Dan bantahan secara logikanya bahwasannya yang dimaksud dengan bahasa Allah ketika menyampaikannya kepada makhluk dengan bahasa yang sama dipahami oleh makhluk, itu dari sisi bahasa saja, bukan dari sisi kaifiyah. Baik. Ini beberapa kaidah dasar di dalam memahami tauhidul asma was sifat. Adapun lebih terperinci itu dibahas secara khusus, para ulama telah menulis kitab-kitab khusus untuk membahas ya tauhidul asma was sifat. Di antaranya yang bagus sekali ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin, yakni Al-Qawaidul Muslah, dan beliau sendiri telah mensyarahnya. Demikian pula Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala telah mensyarah kitab ini. Demikian juga ada kitab yang ditulis oleh Syekhuna Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu taala, yang beliau berjudul Fiqhul Asma was Sifat. Fiqhul Asma was Sifat. Baik, dan banyak lagi buku-buku khusus untuk menulis al-asma was sifat. Dikarenakan banyaknya penyimpangan di dalam al-asma was sifat. Iya. Dan ketiga macam tauhid ini terkumpul di dalam satu ayat, dalam satu dalil, yaitu dalam surat Maryam ayat ke-65. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah. Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini tauhidur rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi, maka beribadahlah kepadanya dan bersabarlah di dalam beribadah kepadanya. Ini tauhidul uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyah? Apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Ini tauhidul asma wa sifat. Ini satu ayat yang mencakup tiga macam tauhid secara sekaligus. Adapun kalau ayat-ayat yang menunjukkan tiga macam tauhid ini satu persatu, maka itu sangat banyak. Dan seluruh ayat Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalau dikumpulkan tentang tauhid tidak akan keluar dari tiga macam tauhid ini. Dan termasuk kesesatan kalau ada orang yang mengingkari taqsimut tauhid ila thalathati aqsam ini. Karena kalau dikumpulkan seluruh ayat Al-Quran wa sunnah itu tidak akan lepas dari tiga macam tauhid ini. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.